kasih setabur garam yang ku bawa hasil kerja hari ini. Sepanjang hari lelah mencari, hanya ini yang bisa aku dapati. Sayang, relakah engkau hidup begini? Sayang, sanggupkah engkau untuk bertahan? Dulu ku lihat engkau berseri bagai bunga yang selalu disirami. Tetapi kini kau pucat pasi karena hidup selalu dalam kekurangan. Setiap ku pulang lusuh bermandi keringat, selalu engkau sambut dengan linang air mata. Berhias penderitaan, walau engkau tahu hidup penuh kesuraman. Sebungkus nasi, setabur garam yang ku bawa hasil kerja hari ini. Sepanjang hari lelah mencari, hanya ini yang bisa aku dapati. Setiap ku pulang lusuh bermandi keringat, selalu engkau sambut dengan linang air mata. Walau hidup selalu berhias pendek.